Sebelah sana kita goyang. Kau yang ku anggap sebaik. sebagai teman biasa, tapi kembali. Ibu-ibu ini lebih agresif daripada mas-mas lo ya.